Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wasalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du fa'usi nafsi wa iyaakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihi: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan, alhamdulillah kembali Allah Azza wa Jalla membukakan buat kita sebuah pintu kebajikan dan ketaatan, yaitu duduk sesaat dan bersimpuh di majlis ilmu, majlis taqarrub ilallah azza wa jalla, majlis yang sangat-sangat dibenci keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya. Karena sedikit tidaknya iblis dan bala tentaranya merasa terganggu dan sempit jalan dan upaya penyesatannya di saat seseorang belajar ilmu, bisa memperbaiki hubungannya dengan Allah Azza wa Jal, mengingatkan dia untuk kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Sungguh lebih sangat berat di hadapan iblis menghadapi orang-orang yang berilmu dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Sangat berat ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka segala jalan yang akan mengantarkan kepada ilmu, segala upaya untuk kemudian menuju majlis ilmu, akan mereka halangi, akan mereka hadang. Jangan sampai seorang muslim dan muslimah terbimbing hidupnya dengan ilmu agamanya. Karena kekuatan seseorang ada pada kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kalau dia memiliki kekuatan ilmu, maka belum cukup kekuatan itu akan mampu untuk mengalahkan manuver-manuver penyesatan iblis dan bala tentaranya, kecuali harus dibarengi dengan kekuatan amal. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, majlis yang singkat seperti ini memberikan kita sebuah nur cahaya. Dengannya kita menyinari perjalanan hidup kita menuju Allah Azza wa Jalla. Dengannya kita menyinari serta meluruskan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, baik yang bersifat hubungan lahiriah ataupun hubungan batiniah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa majlis yang kita berada padanya, majlis yang kita duduk bersimpuh di dalamnya, sekali lagi adalah majlis yang sangat tidak disukai dan sangat dibenci keberadaannya oleh syayatin, ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengangkat dan menobatkan serta meletakkan pada posisi yang dan terhormat orang yang mengilmui tentang agamanya, lalu dia beramal, berbuat dan berkarya di atas pengetahuan dia tentang agamanya sendiri. Namun yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, bahwa ilmu agama berikut dengan pengamalan kita terhadap ilmu agama, tidak boleh kita terlepas, berdiri sendiri, berlandaskan kemampuan, kehebatan dan kepintaran kita, tidak akan mampu untuk kemudian mengilmui agama ini sebagaimana datangnya, atau mengamalkan agama ini sebagaimana yang dimaukan dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada orang yang beralasan, kami punya gelar sarjana agama, kami belajar bahasa Arab, kami mungkin doktor dalam bahasa Arab, profesor dalam bahasa Arab. Ya, dengan kemampuan engkau, tidak dengan ilmu yang engkau miliki, tidak akan pernah mampu untuk mengeluarkan rahasia-rahasia perbendaharaan ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Alaihissalatu Wassalam, atau dengan kita bermodalkan kemampuan sendiri, tidak akan pernah mampu untuk mengilmui Islam sebagaimana datangnya dan mengamalkan Islam sebagaimana yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita akan bertanya, kenapa? Bukankah kita ini adalah laki-laki, punya kemampuan? Bukankah kita ini adalah terlahir di tengah orang-orang Islam, belajar ilmu Islam dari semenjak kecil? Jawabannya, semuanya itu tidak cukup. Kenapa barakallahu fikum? Siapa yang mengatakan tidak cukup? Yang mengatakannya tidak cukup adalah Allah Azza wa Jalla. Yang mengatakannya tidak cukup adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar buat kita yang berada di masa sekarang ini untuk sampai kepada kemurnian agama dan terbimbing di dalam mengamalkan dan mempraktikkannya. Allah Azza wa Jalla mengikat hidup kita ini dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Allah Azza wa Jalla yang mengikat hidup kita ini dengan para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, mungkin kita ingin mengetahui dalil, mana dalil yang menjelaskan demikian? Kalau kehidupan kita beragama diikat oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam firman-Nya, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Azza wa Jalla, jika mereka itu beriman sebagaimana berimannya kalian yang diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditunjuk di saat itu menjadi barometer kebagusan iman, kelurusan iman, kestabilan iman, kekokohan iman, antum, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman sebagaimana berimannya kalian, maka mereka mendapatkan petunjuk dalam keimanannya. Ma'asyiral muslimin, ayat ini mengikat kita dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Keimanan para sahabat Nabi Allahu azza wa jalla menjadikan sebagai barometer siapapun yang ingin mendapatkan hidayah dalam keimanannya, terbimbing dalam keimanannya, lurus di dalam keimanannya, maka dia harus mewujudkan iman pada dirinya sebagaimana keimanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'i. Mungkin kita akan bertanya, adakah perbedaan keimanan kita dengan mereka? Lalu kemudian mana dasar perbedaan dan pembedanya? Segenap saudaraku kaum muslimin, kita jujur, saya mengajak semua saudaraku kaum muslimin dan muslimat jujur, barakallahu fikum, di dalam hidup. Kita lahir di tengah orang-orang Islam. Kedua orang tua kita Islam. Pendidikan kita, barakallahu fikum, di pendidikan-pendidikan Islam. Perhatian kedua orang tua kita terhadap Islam kita tergolong bagus mungkin, barakallahu fikum. Tapi sering bersarang pada pikiran kita ini beragam bentuk khurafat, beragam takhayulat, takhayul-takhayul, khurafat, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini salah satu contoh terkait dalam keyakinan yang di sana ada iman. Kalau sampai salah dan keliru, akan menentukan kesalahan dan kekeliruan di dalam keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak bersarang khurafat pada diri kita ini. Apakah khurafatnya itu melihat orang tertabrak ada khurafatnya, melihat burung atau suara burung, atau barakallahu fikum kucing terlindas, sekian khurafat di dalamnya, barakallahu fikum. Datang kupu-kupu terbang dan semisalnya, berbagai macam bentuk khurafat. Padahal kita ini terlahir sebagai seorang muslim, dan Islam benar-benar memerangi itu semua dan memerdekakan akal pikiran manusia agar jangan bersarang padanya beragam bentuk khurafat dan takhayul-takhayul. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya kemampuan untuk kemudian meniti iman sebagaimana imannya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Keistimewaan mereka bahwa mereka langsung belajar ilmu dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain hidup di saat ayat-ayat Al-Qur'an itu turun. Ada ayat yang terkait dengan perilaku mereka, kejadian dan peristiwa. Ada ayat yang mengenai barakallahu fikum, apa yang sedang mereka lakukan sehingga mereka mengerti hukumnya. Apa yang dimaksud dengan ayat tersebut, apa yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini keistimewaan pertama. Dari sisi ilmu, mereka langsung menimba dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, praktik dalam pengamalan Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berteladan melihat diri Nabi kita alaihi salatu wassalam mempraktikkan agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terbimbing, pengamalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ini adalah sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh para sahabat Nabi dalam keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla dan keimanan mereka kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan keimanan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaan ini tidak mungkin akan bisa diperoleh dengan generasi setelah mereka, generasi tabi'in. Allah ikat hidupnya generasi tabi'in dengan generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian generasi demi generasi sampai kemudian kepada generasi kita ini, maka kita tetap selalu butuh untuk kemudian mengilmui agama, mengamalkan agama, dan mengilmui iman dan mengamalkan iman sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, dalil yang lain yang menjelaskan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menjadi sebuah rujukan di dalam mengilmui agama dan juga mengamalkan agama ini, sabda Rasul alaihi salatu wassalam di saat beliau menjelaskan, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, barang siapa yang kemudian hidup di antara kalian, dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat banyak, perbedaan yang sangat banyak. Allah Azza wa Jalla, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keselamatan di saat menghadapi berbagai macam bentuk perselisihan. Kata beliau, alaikum bisunnati, hendaklah kalian menempuh jalanku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau tidak cukupkan sampai di sini, alaikum bisunnati, hendaklah kalian menempuh sunnahku, jalanku. Kalau kalian ingin selamat dari perselisihan, dari perbedaan, dari barakallahu fikum perpecahan, maka langkah pertama kali yang harus engkau tempuh adalah hendaklah kalian mengikuti jalanku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menambah dengan yang kedua, wasunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, hendaklah kalian juga harus menempuh jalan khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah lah Azza wa Jalla yang mengikat hidup kita beragama ini. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin barakallahu fikum merdeka, dan kita ingin lurus di dalam beragama, dialah Allah Azza wa Jal yang mengikat kita ini dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sekecil apapun pembicaraan kita tentang iman, tentang Islam, tentang ketaatan atau ibadat, atau mungkin taruh saja zikir, membaca Al-Quran, solat-solat sunnah, semua ilmu dan pengamalan di dalam Islam, Allah Azza wa Jalla mengikat kita dengan kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tidak ada seorang pun yang melepaskan dirinya dari ikatan ini, kecuali di dunia dia akan tersesat jalannya. Contoh yang paling nyata dalam pentas kehidupan orang-orang beragama, yaitu keluarnya sekelompok orang dari muslimin yang menghalalkan darah saudaranya semuslim. Pemikiran, ideologi, termasuk ideologi di awal-awal perjalanan muslimin ini muncul di saat kemudian sekelompok orang menghalalkan darah saudaranya semuslim. Barakallahu fikum. Setelah mengkafirkan mereka. Begitu dahsyat dan begitu mengerikan akibat di saat orang ingin melepaskan hidup beragamanya dengan kehidupan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Kapan muncul ideologi ini? Baru-baru saja? Jawabannya tidak. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam masih hidup, beliau telah berpesan akan ideologi ini, barakallahu fikum, akan muncul di tengah-tengah umatnya. Lalu membentuk sebuah kekuatan atau berwujud sebuah kelompok besar dan punya kekuatan di saat khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dengan kekuatan mengkafirkan Ali dan mengkafirkan siapapun yang ikut membela kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, berikut menghalalkan darah mereka. Padahal para sahabat Nabi di saat itu masih hidup. Sebab utama dan pertama mereka tersesat begitu jauh sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka melesat keluar dari Islam sebagaimana keluar panah dari sasarannya, tidak ada darah, tidak ada bekas-bekas daging menempel. Begitu cepat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kaum-kaum ini, begitu cepatnya mereka keluar dari agama. Sebab utamanya adalah mereka tidak mengikat, memahami satu ayat dengan pemahaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Maka segenap saudaraku kaum muslimin, siapapun kalau kita ingin mencari orang yang salah dan keliru, atau bertemu dengan orang yang salah keliru jalannya, coba koreksi mereka. Mesti mereka akan berbeda jalannya dari Nabi kita alaihi salatu wassalam dan jalannya dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat adalah satu. Siapa mereka? Mereka yang mengikat hidupnya dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam dan mengikat hidupnya beragama dengan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Di saat Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, siapa yang satu ini? Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, orang yang berjalan di atas jalanku, kata beliau, dan jalan yang telah ditempuh oleh para sahabatku. Dalam kondisi melihat perpecahan umatnya sendiri, melalui informasi wahyu, beliau menyebutkan yang selamat dari 73 itu adalah satu, mereka yang mengikat hidup dirinya beragama dengan ikatan beragamanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka di saat kita mendengar seruan dan ajakan kembali mengilmui dan memahami agama ini sebagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, jangan dianggap bahwa seruan ajakan untuk kembali dan mengembalikan kepada mereka adalah seruan bagaikan angin yang lalu lalang saja. Apalagi kalau ada seorang muslim mengandalkan kemampuannya, mengandalkan gelar doktornya dalam bidang akidah, dalam bidang ini, dalam bidang itu, kalau sampai dia keluar dari bimbingan dan keterikatannya dengan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in, tidak akan pernah berguna gelar-gelarnya yang begitu banyak, semuanya gelar berbau agama, tidak akan berguna barakallahu fikum. Akan terjadi kesesatan yang sangat tinggi rahimani wa rahimakumullah kalau seseorang sekali lagi tidak mengikat hidupnya dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Ucapan dari Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala mengatakan, Imam Al-Auza'i beliau mengatakan, alaika bi athari man salafa, wajib atas engkau untuk mengikuti langkah orang-orang yang terdahulu engkau, wa irrafadakan nas, walaupun orang-orang menolak engkau. Allahu Akbar. Beliau al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu taala menjelaskan, wajib atas engkau untuk mengikuti orang-orang yang telah mendahului engkau, wa irrafadakan nas, walaupun orang-orang menolak engkau, tidak menerima engkau, dituding dan dituduh berbagai macam tudingan dan tuduhan. Mungkin ada orang mengatakan, "Kip, diajak kita kembali ke belakang, ke zaman yang mungkin zaman, ya menurut mereka tidak ada kemajuan, tidak ada perkembangan dari sisi duniawi." Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sesungguhnya celaan terhadap Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk orang yang sadar bahwa apa yang dia ilmui tentang agamanya, maaf-maaf mungkin bahasanya kasar, masih bersifat turun-temurun. Kalau mungkin saya dan segenap saudaraku ditanya dalilnya, mungkin banyak hal yang belum kita mampu untuk mendatangkan dalilnya. Karena itu masih landasan kita beragama. Tapi kita ingin mencabut. Kita ingin mencoba untuk menggusur. Kita ingin mencoba untuk kemudian menyingkirkan bahwa ternyata Allah Azza wa Jal telah melengkapi semua yang itu merupakan jalan kebahagiaan yang kita inginkan, jalan keselamatan yang kita cita-citakan, sampai kemudian kita menjadi orang yang paling berbahagia di atas dunia ini, paling tenang dan tenteram hidupnya, sampai kemudian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, tidak ada sesuatu pun yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya telah disampaikan dan diberitahukan kepada kita. Tinggal kita sekarang barakallahu fikum, maukah kita menekunkan diri untuk mengkaji kemurnian agama kita sendiri? Karena kalau para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain di atas kemurnian agama ini mereka mampu membeli kebahagiaan hidup walaupun mereka kurang dari finansial. Mereka orang yang paling tenang, mereka orang yang paling tenteram, bahkan perjalanan hidup mereka yang penuh dengan ujian dan cobaan di dunia, mereka bisa membeli surganya Allah Azza wa Jalla. Mereka bisa membeli kenikmatan di akhirat kelak. Allah Azza wa Jalla lah yang memberikan anugerah, barakallahu fikum. Siapapun yang menginginkan itu di dalam hidupnya, jangan tinggalkan tolak ukur hidup yang diletakkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam perjalanan hidup umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja kita ingin merdeka dari ikatan tersebut, kapan saja kita ingin lepas, engkau tidak pernah akan tenang dan tenteram hidupnya, karena mesti akan terjungkir balik dalam kekeliruan dan kesalahan, dalam dosa dan kemaksiatan. Kesalahan dan kekeliruan tidak pernah menenangkan dan menenteramkan hidup seseorang. Walaupun mungkin dia adalah orang yang paling gampang meneteskan air mata di saat dia sholat, di saat dia ini dan itu, belum tentu dia punya ketenangan dan ketenteraman sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i. Maka kita ingin mengukir hidup kita ini, barakallahu fikum, dengan mencoba meneladani mereka. Karena Allah Azza wa Jalla yang mengikat hidup kita ini dengan mereka, barakallahu fikum. Jangan sampai kita tertipu dengan tetesan air mata orang-orang yang gampang menangis di saat beribadah kepada Allah. Sampai Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini semuanya sering dijadikan sebagai sebuah alat perangkap iblis untuk kemudian menggeret dia kepada pemikiran itu sendiri. Karena barakallahu fikum, termasuk salah satu metode penyesatan iblis yaitu memancing menuju kesesatannya dengan tangisan. Maka yang menjadi patokan adalah kelurusan engkau mengilmui agama ini dan kebagusan engkau mengamalkannya. Bagaimana yang terbaik di dalam mengilmuinya dan terbagus di dalam mengamalkannya? Apakah ustaz ini? Oh, enggak. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, Allah jadikan tolak ukurnya, barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan, wajib bagi engkau untuk mengikuti langkah para pendahulu engkau yang saleh, walaupun orang-orang menolak engkau. Memang berisiko. Untuk menjadi orang yang lurus di tengah-tengah kebengkokan akan menjadi sorotan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan menjadi sasaran celaan, barakallahu fikum. Menjadi orang yang baik di saat kemudian sulitnya menjumpai sebab-sebab kebaikan itu akan menjadi sorotan, akan menjadi, barakallahu fikum, sasaran pandangan sampai kemudian celaan dan caci makian. Itulah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang pada manusia ini hari-hari dan hari, al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala al-jamri, orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagikan orang yang memegang bara api. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang beriman akan sadar dan akan gampang memahami makna hadis ini. Orang yang berpegang, orang yang konsekuen terhadap agamanya bagikan orang yang memegang bara api. Kalau engkau berada di instansi tertentu, engkau orang paling jujur, misalkan, padahal itu adalah orang mulia dalam pandangan agama, orang terhormat, tetapi engkau menjadi bahan olokan. Engkau akan menjadi benalu, engkau akan dituding dengan berbagai macam tudingan, padahal engkau ingin jujur. Barakallahu fikum. Betapa sulit untuk mencapai jalan-jalan kebaikan hidup. Maka di saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagikan orang yang memegang bara api perih dan pedih. Engkau jujur akan bisa disingkirkan. Bagaimana engkau akan dimutasi ke tempat-tempat dengan sifat jujur. Ini salah satu contoh ingin menggambarkan kebenaran hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagikan orang yang memegang bara api. Kalau engkau tabah dan sabar menahan rasa sakitnya, bara api itu akan padam juga di tangan engkau. Engkau akan bisa menyelamatkan diri dari kobaran apinya, menyelamatkan istri engkau, menyelamatkan anak-anak engkau, menyelamatkan masyarakat dan anak negeri engkau ini. Tapi kalau engkau tidak punya kemampuan dan tidak punya keberanian untuk kemudian memadamkan api itu di tangan engkau, engkau biarkan dan engkau lepas, yang pertama kali terbakar adalah engkau. Barakallahu fikum. Sungguh amat sangat. Bagaimana kondisi orang yang di akhir zaman, di saat dia benar-benar konsekuen berpegang dengan agamanya, benar-benar asing hidupnya. Ada seseorang pejabat, masya Allah posisinya di tempat yang basah. Ini adalah salah satu contoh. Barakallahu fikum, orang yang benar-benar memiliki sifat kejujuran. Ya, hidupnya ya apa adanya. Sementara ini itu anak buahnya sendiri. Sebentar ganti mobil, sebentar ganti mobil. Lah ini petingginya sedemikian rupa hidupnya. Jalan pakai Vespa, mobilnya mobil tua. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengangkat dia pertama kali. Barakallahu fikum. Lalu kemudian menjadi bahan omongan yang sangat-sangat manis dan indah. Di saat mereka-mereka ini kemudian ketangkap oleh para KPK dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Dia dengan harta benda hasil kejujurannya itu melahirkan barakallahu fikum keberkahan padanya. Subhanallah. Sebagai sebuah gambaran tentang bagaimanakah memang kebenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Imam As-Sa'di rahimahullah, kita sekarang ini sedang berada dalam kondisi yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, orang yang meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mencoba untuk mengikat semua yang terkait dengan hidup kita, usaha kita dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Disinilah keberkahan hidup engkau akan peroleh. Engkau akan tenang dan tenteram karena engkau percaya bahwa semua yang terkait dengan hidup engkau dalam pengaturan Allah Azza wa Jalla, dan Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya yang lurus hidupnya. Tidak akan pernah membiarkan mereka. Tapi karena memang belum kesampaian itu semua pada diri kita sendiri, ketika ujian kecil menjadikan kita jauh dari Allah Azza wa Jalla, ujian kecil menjatuhkan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan, maka sekali lagi ilmulah jawabannya. Sekali lagi pengamalan ilmu itu yang menjadi jawabannya. Bagaimana? Yaitu meneladani para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Imam Abu Amr al-Auza'i mengingatkan, dan hati-hati engkau dari ara pendapat-pendapatnya banyak orang. Terus bagaimana? Bukankah kita ini punya kebebasan dan kemerdekaan untuk berpikir? Benar. Manusia ini diberikan kebebasan untuk berpikir. Tetapi tidak boleh kemudian pikiran itu menghasilkan sesuatu yang menyelisihi tuntunan agama. Tidak boleh pemikiran yang keluar itu lalu kemudian menentang aturan-aturan agama dan norma-norma agama. Kalau kita menjumpai demikian, maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terbawa oleh pendapat banyaknya orang, sementara semua pendapat itu tidak ada sandaran dan landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muncul orang-orang hebat, muncul orang-orang cerdas, muncul ahli fikir di tengah kita. Kita berbangga dengan itu semua. Tapi lebih kebanggaan itu di saat hasil pemikirannya tidak keluar dari norma-norma agama. Penutup, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, berhati-hatilah engkau dari pendapat banyak orang yang mengajak keluar dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka hiasi dengan ucapan-ucapan yang sangat menarik. Jangan engkau tertipu. Jangan engkau barakallahu fikum terlena dengan olahan kata-kata yang sangat indah, yang sangat merdu, membikin tertawa dan seterusnya, bahwa ilmu itu sesuatu yang sangat terhormat. Bila seseorang memperolehnya, menjadi orang yang terhormat. Bila dia mengamalkannya, menjadi orang yang lebih terhormat, bahkan paling terhormat di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan tentunya bermanfaat buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Jadi kesimpulannya bahwa yang mengikat kita berilmu tentang agama dan mengamalkan agama ini dengan para sahabat Nabi adalah Allahu Azza wa Jal dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan saja kita keluar dari bimbingannya, maka kita akan jauh tersalah dan keliru, bahkan sampai kepada ketersesatan. Wal iyadzubillah. Sekali lagi mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.